Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan dalam dunia intelijen serta spionase terdapat juga langkah-langkah penyelamatan yang dilakukan oleh satu negara terhadap agen spionasenya yang dinilai berhasil mengemban misinya, mengetahui banyak rahasia penting serta berjasa pada negara. Menurutnya, langkah penyelamatan itu pernah ia rasakan saat aksi spionasenya dan rekan-rekan untuk kepentingan Indonesia tercium oleh aparat militer Belanda. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, kemarin Bapak mengindikasikan pelapor upaya Indonesia untuk tidak mengikuti saran IMF kepada Menteri Keuangan Amerika saat Bapak menjabat di pemerintahan adalah mantan Sekretaris Dewan Ekonomi Nasional yang juga mantan Menteri Keuangan. Lantas, apakah penarikannya untuk menjadi pejabat Bank Dunia bisa dikatakan sebagai langkah penyelamatan juga? Ya terang dong. Oleh karena di sini sudah begitu hot kedudukannya Sri Mulyani kan hot sekali di DPR macam-macam itu. Dia kepepet dan kita lihat ya nanti. Kita lihat ya sekarang mungkin betul mungkin enggak. Nanti kalau Bank Senturi sudah mulai hot, Pak Budiono diungsikan enggak coba? Tapi pastinya pada masa itu Bapak dan Kabinet Pemerintahan dirugikan oleh tindakan yang mirip intelijen yang bekerja untuk kita di satu sisi, tetapi juga bekerja untuk kepentingan Amerika ya Pak? Ya ini bukan double agent karena dia tidak membocorkan rahasia Amerika kepada pemerintah Indonesia. Ya kan? Nah, menurut visi Bapak, sekarang ini apa kebutuhan mendasar Indonesia untuk siap menghadapi aksi intelijen asing? Pertama kita harus bisa membangun counter spionase. Nah kedua bahwa hal-hal yang ya mesti pinter-pinter menyimpan rahasia lah, pandai-pandai menyimpan rahasia walaupun sekarang jauh lebih susah. Nah, kalau mau pandai menyimpan rahasia ya sekarang kembali ke zaman kuno, jangan pakai komputer, jangan pakai email, jangan pakai macam-macam. Lalu apa-apa yang penting bicara pribadi. Kamar tertutup. Gitu. Tapi Pak, saat ini ruang tertutup juga tidak menjamin bebas dari penyadapan. Iya, sekarang hotel aja kan disadap semua. Jadi kita nginep di hotel itu disadap, jadi film itu. Kalau enggak mana tahu merakit bom teroris di dalam hotel, betul enggak? Nah, jadi kalau di hotel ya jangan macam-macam lah. Cuma mereka juga tahu artinya kalau tidak relevan untuk kepentingan negara langsung dihapus itu. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.